إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita sebagai seorang muslim terikat dengan aturan-aturan agama. Ada perintah-perintah agama yang harus kita kerjakan. Ada larangan-larangan agama yang harus ditinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan pahala-pahala, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakan perintah-perintah agama dalam bentuk iman dan amal saleh. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan hukuman-hukuman, ancaman-ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan-larangan agama. Ini sebuah prinsip yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Kita terikat dengan aturan, terikat dengan norma-norma agama. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji lebih mendalam tentang masalah efek dampak negatif dari sebuah dosa, dari sebuah kemaksiatan, dari sebuah kemungkaran-kemungkaran. Seperti yang diterangkan di atas, sebagai seorang muslim, kewajibannya ialah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan semua bentuk dosa-dosa dan kemungkaran-kemungkaran, baik itu dosa dalam bentuk kekufuran atau dosa dalam bentuk kesyirikan atau dosa dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan, dibahasakan dengan bid'ah-bid'ah, atau dosa dalam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar juga dosa-dosa kecil. Kita diperintahkan untuk meninggalkan yang namanya minuman keras, narkoba. Diperintahkan untuk meninggalkan perjudian. Diperintahkan untuk meninggalkan riba. Diperintahkan untuk meninggalkan perzinaan, pelacuran, dan segala bentuk dan segala macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa? kenapa Allah dan Rasulnya mengharuskan kita untuk menjauhi kemaksiatan? Kenapa dalam Islam ada larangan-larangan agama, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang wajib ditinggalkan? Alasannya adalah dikarenakan kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa yang dikerjakan seorang hamba itu memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan, memiliki efek negatif yang sangat mengerikan. Dampak negatifnya bisa dirasakan langsung oleh sang pelaku, efeknya langsung dia rasakan, mengenai dia sendiri, mengenai keluarganya, menimpa keluarganya. Bahkan yang namanya dosa dan kemaksiatan, efeknya itu bisa membinasakan sebuah masyarakat, bahkan bisa menghancurkan sebuah bangsa dan sebuah negara. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah melupakan sejarah. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang disiksa, yang diazab, yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dosanya. Di masa lalu ada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam diazab dengan azab yang pedih dikarenakan mereka melakukan tindakan penyimpangan-penyimpangan seksual. Homo, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, lesbi. Itu terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan tindakan homoseksual itu tadi dilakukan terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Di tempat-tempat mereka kumpul, di lapangan-lapangan mereka, di desa-desa mereka, dikerjakan dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala mengazab mereka. Azabnya begitu pedih. Satu desa, bukan satu orang, Pak. Satu desa, satu kampung itu diangkat ke langit. Diangkat ke langit sampai penghuni langit mendengarkan suara gonggongan anjing-anjing mereka, suara-suara mereka. Begitu sampai di atas, langsung dibalikkan, ditelungkupkan, dijatuhkan ke bumi lagi. Yang tadinya di atas jadi di bawah, langsung dihempaskan ke muka bumi. Lalu diiringi dengan hujan batu, diiringi dengan hujan batu dari langit, diturunkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Hancur semuanya, binasa semuanya, dikarenakan perbuatan penyimpangan seksual, homoseksual atau lesbi. Juga jangan lupa kaum muslimin rahimakumullah, sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Ditenggelamkan di Laut Merah dikarenakan tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, meyakini dirinya sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Allah tenggelamkan mereka semua dalam lautan. Juga jangan lupa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabiullah Syuaib yang curang dalam bab timbangan. Kalau beli barang ke orang lain, mintanya timbangannya dilebihkan. Tapi kalau ada orang lain beli sama dia, timbangannya dikurangi. Itu yang dikatakan dengan mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Sungguh sangat celaka orang-orang yang mutaffif. Disebutkan yaitu orang-orang yang apabila membeli barang kepada orang lain minta dilebihkan timbangannya, tapi ketika menimbang untuk orang lain dicurangi timbang. Sesuatu yang naudzubillah min dzalik terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, kecurangan-kecurangan dalam timbangan dengan berbagai macam cara, itu ada di masa lalu di zaman Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla pun kemudian mengirimkan azabnya kepada mereka dalam bentuk sayhah, dalam bentuk suara yang begitu keras, melengking, yang betul-betul memekakkan telinga, merusakkan telinga, sampai mereka mati kaku dikarenakan suara yang begitu keras tadi. Mati kaku, mati kaku, diazab dikarenakan dosa yang mereka lakukan dalam bentuk curang dalam bab timbangan. Kaum 'Ad, kaum Tsamud dan yang lain-lainnya itu, jangan lupa, telah terjadi pada umat-umat terdahulu berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan, dan Allah ceritakan kisah mereka dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengazab mereka dengan berbagai macam ragam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kaum muslimin rahimakumullah sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk umat-umat yang setelahnya. Jangan melakukan kemaksiatan dan dosa sebagaimana umat yang terdahulu, sebab akan turun azab dari Allah kepada mereka sebagaimana turun azab pada umat-umat yang sebelumnya. Bayangkan, itu yang terkena azab bukan satu orang, tapi satu desa, satu kampung. Satu desa, satu kampung. Sehingga jangan merasa aman. Kaum muslimin rahimakumullah, ibrah, pelajaran berharga yang lebih daripada itu semua ialah kisah tentang bapak kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari jannahnya Allah Azza wa Jal, dikarenakan tindakan dosa dan kemaksiatan. Itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Adam itu adalah bapak moyang kita. Semua umat manusia itu adalah keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sementara bangsa jin itu keturunannya iblis alaihi laknatullah. Kalau manusia itu dari kalangan Bani Adam, kalau jin dari Bani Iblis. Demikian dikatakan oleh para ulama kita dalam bab ini. Bapak kita dahulu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa itu tempatnya di surga, di jannah yang nanti akan dimasuki oleh kaum mukminin, oleh kaum muttaqin dari kalangan umat manusia dan jin. Dulu di surga tempatnya, Pak. Bapak kita di surga. Kenapa kok sampai terusir keluar dari surga? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Allah Adam menikmati semua yang dalam surga, dikecualikan satu pohon, sebuah syajarah, sebuah pohon dilarang untuk dimakan. Jangan makan buah pohon ini, yang kemudian diistilahkan oleh iblis dengan sebutan syajaratul khuldi, pohon khuldi, buah khuldi. Itu yang menamakan itu iblis, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Digoda, dibisiki, dirayu-rayu oleh iblis laknatullahi alaih. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala semata atau musibah, Nabiullah Adam pun tergoda oleh rayuan iblis, akhirnya memakan buah tadi. Melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, itu yang namanya sebuah dosa, sebuah kemaksiatan kepada Allah. Apa akibatnya? Dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari jannah. Kalau seandainya boleh berangan-angan, boleh berandai-andai, tapi tidak boleh Pak, terjadi. Kalau seandainya boleh berandai-andai, Nabiullah Adam, bapak kita, tidak tergoda oleh iblis, tentu tempatnya kita di mana? Tempatnya kita semua dalam surga. Itu kalau berandai-andai. Nah iya rek, kok biyen bapak Nabiullah Adam itu gak mangan buah huldi ning surga gitu. Bukan ning jiran, ning swarga. Tapi qadarullah wa masyafa'al, Allah mentakdirkan lain. Memang tempatnya kita di muka bumi, disinilah tempatnya kita berjuang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, sebab dikeluarkannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari surga itu dosa dan kemaksiatan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jangan sekali-kali berani melanggar larangan-larangan agama. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Efeknya itu langsung dirasakan secara pribadi, bahkan efeknya bisa langsung dirasakan oleh semua yang ada di desa tadi, di kampung tadi, di wilayah tadi, bahkan di negara tadi. Pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan penjelasan dari kalangan para ulama kita tentang efek-efek negatif sebuah dosa dan kemaksiatan terkait dengan kita dan terkait dengan masyarakat yang ada. Saya ambilkan dari kitab Ada Uwad Dawa. Kitab namanya Ada Uwad Dawa, atau dengan judul yang lain Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ani Dawa'i Syafi, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini kitab yang sangat bagus, tebal aslinya, yang saya bawa turing ringkasannya. Kitab yang secara khusus menjelaskan kepada kita secara panjang dan lebar sekian banyak puluhan poin-poin yang menjelaskan efek negatif sebuah dosa dan kemaksiatan. Di antaranya kaum muslimin rahimakumullah, ialah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu bisa menjadi sebab dia diharamkan dari rezeki yang halal. Sebab kebangkrutan, sebab rezekinya tidak lancar, sebab seret pemasukan-pemasukan duniawianya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan rezeki, tidak mendapatkan rezeki yang lancar, dikarenakan sebuah dosa yang dia lakukan. Ini sabda Rasul. Sebagaimana iman dan takwa itu mendatangkan rezeki, sebab terbukanya pintu-pintu rezeki, begitu pula yang namanya dosa dan kemaksiatan menutup pintu rezeki. Rezeki yang halal, ingat, rezeki yang barokah, yang halal. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita harus introspeksi diri. Ada orang sudah menjalankan sebuah usaha, ini usahanya kok gak lancar-lancar, kok gak maju-maju, ini kok gak besar-besar. Tolong dicek Pak, introspeksi diri, jangan-jangan kitanya banyak dosa sehingga rezekinya gak lancar. Karena Rasul yang menjelaskan demikian. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, nyatanya banyak tuh Pak Fulan, tuh Pak Alam, lah itu sugih Ustaz. Waduh, searat-arat itu, wakeh tenan itu. Tapi nyatane yo salate yo males. Nyatane sering maksiat begitu. Biasa teko ning diskotik, ning kafe-kafe remang-remang, biasa main perempuan, biasa judi dan segala macam, nyatanya soge. Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, yang dibahas ini adalah rezeki yang halal, bukan sembarang rezeki. Kalau rezeki dari jalur-jalur yang haram-haram, itu enggak dibahas. Rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyiban. Yang kedua, itu katanya Rasulullah SAW adalah hukuman dari Allah yang disebut dengan istidraj, dilulu. Ngono bahasane iki. Dilulu, dijor. Ya Allah, terus noh. Ya Allah, terus, terus, terus. Begitu dia terlena dengan kemaksiatannya, terlena dengan dosa-dosanya, terlena dengan harta benda yang melimpah, ketika itulah dia akan diazab oleh Allah, akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang begitu berat yang membuat dia tidak bakal bisa lagi bangkit. Jadi jangan kemudian berenak-enak dan bersenang-senang. Itu sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya kalau kamu melihat, kalau kamu melihat ada seseorang yang bergelimang dosa dan maksiat, tapi Allah limpahkan rezeki kepadanya, ketahui kata Rasul, itu adalah istidraj, dilulu, dijor oleh Allah Azza wa Jalla, yang nanti akan diazab, dihukum dengan hukumannya begitu berat yang membuat dia betul-betul sakit yang enggak mungkin bisa bangkit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, Pak. Maksiat dan dosa itu membuat rezekinya seret. Kepengen rezekinya seret apa rezeki lancar? Hah? Ya. Fitrahnya orang mengatakan lancar. Di antara caranya, jagalah keberkahan rezeki itu dengan menjaga iman, takwa kita dan amal soleh kita kepada Allah. Di samping mencari rezeki, mencari usaha, jaga selalu ibadah kita, amal soleh kita, iman kita dan takwa kita. Semakin taat kepada Allah, insya Allah semakin barokah dan lancar rezeki. Yakini. Yang kedua, yang kedua ialah yang namanya kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan, kaum muslimin rahimakumullah, akan mendatangkan kebinasaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan di awal, terkait dengan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, dengan sebab dosa dan kemaksiatannya kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka pun mendapatkan kebinasaan, mendapatkan kehancuran, mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kemaksiatan itu dilakukan terang-terangan, omben-omben, blak-blakan, terang-terangan di jalan-jalan desa, misal, main perempuan, terang-terangan di pojok-pojok desa, atau dosa dan maksiat apapun bentuknya dikerjakan terang-terangan, ini akan mendatangkan azab yang merata. Efeknya itu tidak hanya dirasakan oleh sang pelaku, tapi juga dirasakan oleh semua penduduk desa imbas dari dosa tadi. Apalagi yang mengerjakannya itu hampir semua masyarakat, dosanya itu, maksiatnya itu sudah merata, dianggap lumrah, dianggap biasa di masyarakat tadi. Tunggu kebinasaannya, tunggu kebinasaannya. Itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan mereka semua dengan hukuman-hukumannya. Baik di situ ada orang solehnya atau orang yang tidak solehnya, semua akan kena. Kata Rasul, idza katsural khabath, apabila kemaksiatannya, apabila dosa-dosanya itu sudah sering terjadi, banyak terjadi dan merata dikerjakan semua orang, maka semua akan kena imbas. Itu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian, waspadailah sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Artinya apa? Menimpa semua orang. Jadi yang enggak tahu menahu, Pak, yang enggak ikut dosa, yang enggak ikut maksiat, kena imbasnya. Yang soleh-soleh kena imbasnya. Dan nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yub'atsu yaumul qiyamati 'ala hasbi niyyatihi. Yub'atsuna yaumul qiyamah 'ala hasbi niyyatihi. Ketika turun azab dan hukuman tadi mengenai semua yang ada di sebuah desa, di sebuah kampung, di sebuah kecamatan, sebuah kabupaten, sebuah bangsa dan negara, itu semua akan kena. Yang soleh kena, yang beriman, yang bertakwa kena, yang toleh-toleh kena, yang maksiat-maksiat kena, yang menyimpang, semuanya akan kena akibat daripada dosa-dosa. Dan nanti di malam kiamat dibangkitkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang soleh bagus, yang toleh jelek. Hati-hati. Di kehidupan kita kaum muslimin rahimakumullah, contoh-contoh hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal terhadap para pelaku-pelaku dosa dan maksiat sudah sering terjadi. Sebagian mereka mungkin menganggapnya sebagai bencana alam biasa. Apa bahasa mereka? Fenomena alam. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ketika bencana tadi sifatnya merata, maka di situ ada unsur peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ada unsur iqabun minallah, itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Belum lama, tahun 2006. Udah lama ya? Sudah 10 tahun yang lalu. Tapi ya masih terekam dalam ingatan kita. Belum lama, tsunami di Aceh. 2004 lagi. 2004. 2004. Tsunami di Aceh. Jangan mengatakan itu anu bencana alam biasa. Fenomena alam. Enggak. Itu sebuah hukuman, sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan yang mati banyak, ribuan orang tertimbun, enggak pernah ketemu sampai sekarang ini. Banjir bah yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya, memporak-porandakan sekian banyak rumah. Itu bukan bencana alam biasa. Bukan bencana alam biasa. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mau diusut benang merah ke belakang, dengar-dengar cerita dan khabar-khabar yang orang-orang yang di sana, ternyata sebelum terjadinya yang namanya bencana tsunami, mereka melakukan sebuah tindakan dosa dan kemaksiatan yang tidak pernah atau belum pernah mereka kerjakan sebelum-sebelumnya. Itu kan pas, mohon maaf ini, tanggal 26 ya, setelah Natal. Ya, kejadian tanggal 26 Desember 2004. Ketika pada, mohon maaf ini, malam Natal. Nah, kayak biasanya mereka yang ada di Aceh sana itu mengadakan yang namanya pesta pantai. Pesta pantai. Di sana semuanya bebas. Yang mengumbar aurat, yang membuka aurat, laki dan perempuan, minum-minuman keras dan segala macamnya bebas ketika itu. Pesta pantai. sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka kerjakan. Itu diantara sebab. Besok harinya dihantam dengan yang namanya tsunami. Juga belum lama, di wilayah Jawa Tengah sana, di daerah yang namanya Banjarnegara. Saya tahu dikarenakan saya sering lewat sana. Ada sebuah desa. Sebuah desa. Dikenal desa ini kaum muslimin rahimakumullah, masyarakatnya itu senang omben-omben. Yang namanya mabuk-mabuk itu biasa. Dikarenakan dataran tinggi agak dingin suasananya. Kalau ngombe itu kan anget angin. Ngoten nggih? Lho, Pak Kertas. Ya, katanya kok begitu. Nek udaranya dingin, ngombe anget awal-awal. Itu biasa. Di mana-mana yang namanya minuman keras, di mana-mana perjudian, di mana-mana main perempuan, di mana-mana dikerjakan dengan terang-terangan, lumrah di sana itu. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menghukum mereka dengan sebuah hukuman yang luar biasa, ajaib dan takjub. Yang namanya batu-batu besar tuh, Pak, terbang tuh. Dari atas, mereka ada di bawahnya. Yang namanya batu-batu besar, pohon-pohon besar terbang. Longsor tadi ya. Itu terbang itu, disaksikan oleh banyak orang. Dalam keadaan ada sebuah desa di bawah longsoran tadi. Desa yang ini enggak kena. Jadi melewati desa tadi, batu-batunya itu yang kena desa yang satunya lagi, yang dikenal dengan dosa dan maksiat, tertimbun semuanya. Itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi yang di bawahnya itu sudah ketakutan itu. Sudah ada suara longsor, ternyata terbang. Desa yang pas di bawahnya tidak ada yang kena. Dan menyaksikan langsung bagaimana yang namanya pohon-pohon besar, batu-batu besar itu terbang menuju ke desa yang satunya lagi, yang dikenal dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Itu sudah contoh di Indonesia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana-mana, yang kalau kita tarik garis merahnya, benang merahnya kaum muslimin rahimakumullah, itu semua dikarenakan dosa dan kemaksiatannya kepada Allah. Macam-macam. Kadang syirikannya banyak, kliniknya banyak, kadang kekufurannya, kadang bid'ahnya, kadang dosa besarnya, kadang omben-omben, kadang judi, kadang perempuan, macam-macam. Tapi efeknya sama. Yang namanya dosa dan maksiat itu membinasakan umat, tidak hanya membinasakan seseorang pribadi, tapi membinasakan semua pihak. Dan bahkan efeknya itu bisa mengenai orang-orang yang tidak tahu menahu, bahkan orang-orang yang sesungguhnya dia orang yang soleh, yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, kena efeknya dikarenakan dosanya telah merata. Na'udzubillah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jangan merasa aman dari yang namanya dosa ini. Jangan meremehkan dan mengentengkan yang namanya dosa ini. Efeknya luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam kita mengenal yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah solusi Islam untuk mencegah hukuman-hukuman Allah, azab-azab Allah disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan oleh individu atau masyarakat. Sebagai upaya untuk mencegah hukuman Allah tadi, kita diwajibkan melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Di samping kita memerintahkan kaum muslimin untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah agama, mentaati Allah dan Rasulnya, beramal saleh, juga ada yang namanya tindakan nahi mungkar. Ini solusi syar'i mencegah azab. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat kita ada seseorang yang berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, jangan didiamkan. Harus ada upaya pencegahan, namanya nahi munkar. Ketika di tengah-tengah masyarakat kita sudah ada tanda-tanda geliat, tanda-tanda banyak orang yang bermaksiat. Kok di desa kita ada rumah prostitusi? Mohon maaf, rumah yang biasa dipakai untuk perzinahan. Jangan diam saja. Harus ada langkah yang namanya nahi munkar. Kok tiba-tiba di desa kita ada tempat-tempat yang digunakan untuk mabuk-mabukan? Kafe-kafe, diskotik-diskotik, dan segala macam. Ini kok rumah satu ini kok kayak gelap ya. Tapi kok ada kelap-kelip ya apa ya? Kok banyak ya? Kalau setiap malam kok banyak orang-orang situ, pemuda-pemudi pada ke situ. Kok sayup-sayup terdengar suara musik-musik yang begitu keras, mendentum dan segala macamnya. Kok ada yang keluar kepada teler-teler KB ini? Apa ini? Dicek, kok ternyata rumah yang digunakan untuk persudian, main perempuan, minum-minuman dan segala macamnya. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Kalau dibiarkan, maka efeknya nanti bukan hanya pada masing-masing mereka. Efeknya nanti, dampaknya nanti akan dirasakan satu desa, satu kampung, bahkan mungkin satu wilayah. Harus ada yang namanya nahi mungkar. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Harus punya semangat nahi mungkar. Ayatnya sangat banyak, dalilnya juga, hadis juga sangat banyak yang mengajukan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, seseorang yang mendakwakan kebaikan, yang beramar ma'ruf, yang bernahi munkar. Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan, mencegah kebinasaan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, satu hal penting yang harus saya sampaikan supaya jangan salah terima dan salah paham terkait dengan bab nahi munkar, yaitu terkait dengan masalah nahi munkar. Dalam Islam itu ada norma-normanya, ada tata cara-tata caranya, ada aturan mainnya. Tidak asal nahi mungkar. Ini tolong dijamkan baik-baik. Tolong dijamkan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, tahu kemungkaran, lihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, maka dengan hatinya. Dia ingkari, dia enggak ridha. Dan itu serendah-rendah, selemah-lemahnya. Ada tiga cara kaum muslimin mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan perbuatan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang kita miliki. Ini yang paling afdal. Tidak mampu, dengan lisan. Ada teguran, ada nasihat, ada penyuluhan, ada apa namanya penjelasan disampaikan kepada mereka yang berbuat dosa tadi. Tidak sanggup, tidak bisa ngomong, tidak bisa menjelaskan, maka minimal dengan hati. Yang dengan hati tidak mungkin gugur. Masing-masing kita minimalnya harus mengingkari kemungkaran, nahi mungkar dengan hati. kita ingkari, kita enggak ridho, kita enggak suka dengan itu semuanya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dengan tiga cara. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya nahi mungkar tidak boleh dengan cara-cara kekerasan yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Untuk dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara kekuasaan, ini tugasnya pihak yang berwajib. Ini tugasnya para penguasa. Dalam bab ini adalah bapak kepolisian kita, bapak aparat-aparat kita yang berwenang, yang urusan begitu-begitu, itu yang berwajib. Sementara kita mungkin dengan cara kekuatan, dengan cara ketegasan terkait dengan orang yang kita urusi, anak kita, istri kita, family kita, keluarga kita, mungkin dengan tangan. Kalau gak sanggup, dengan lisan, ada penjelasan, ada omongan. Tetapi terkait dengan kemungkaran yang di masyarakat secara luas, dengan cara-cara kekuatan, dengan cara-cara kekerasan, itu semuanya tugasnya pihak yang berwajib. Sebab kalau orang lain yang mengerjakannya akan memunculkan fitnah yang begitu besar, akan memunculkan yang namanya mungkar yang lebih besar. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf, misal kau ada di ujung desa sana sebuah tempat yang digunakan untuk omben-omben, tiba-tiba ada satu orang, dua orang, serombongan orang langsung bawa pentungan ke sana, langsung diobrak-abrik, langsung dibakar, langsung dihancurkan. Yang semacam ini dalam Islam menyalahi norma dan aturan agama. Yang berhak semacam ini adalah pihak yang berwajib, bukan individu dan rombongan masyarakat. Kalau rombongan masyarakat, Pak, akan terjadi yang namanya keributan. Otomatis yang dicegah tadi gak bakal tinggal diam, kan gitu. Dia akan melawan. Apalagi mereka juga banyak melawan. Sopo ini? Loh, ada orang loro, ada orang tiga, orang empat, ini merusak yang kita punya. Mereka melawan. Terjadi yang namanya perkelahian, terjadi yang namanya ribut tukaran dan segala macamnya, ada korban dan segala macamnya. Itu tindakan yang disalahkan dalam norma agama, dalam bab nahi mungkar. Mungkin yang mengatakan, saya itu nahi mungkar, Ustaz, saya lagi mencegah kemungkaran, itu kan dosa, omben-omben itu kan dosa besar. Iya, Pak, itu kemungkaran, itu dosa besar. Tapi cara mencegahnya harus dengan cara yang tepat. Jangan menimbulkan masalah baru yang besar. Jangan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Cara-cara semacam itu bukan tugasnya masyarakat. Itu tugasnya aparatur negara. Pihak-pihak yang berwajib. Laporkan kepada pihak kepolisian. Sampaikan aspirasi. Sampaikan unek-unek. Masyarakat semuanya menyampaikan kegelisahan dan segala macam. Pak, tolong. Supaya dibereskan dengan cepat. Jangan sampai masyarakat yang ambil kendali. Masyarakat yang ambil kendali, itu urusan ini, Pak. Nah, bakal panjang urusan. Sehingga tolong campurkan baik. Dalam nahi mungkar ada cara-caranya, ada norma-normanya, ada adab-adab dan aturan-aturannya. Kita benci kemungkaran. Kita enggak suka dengan kemungkaran. Kita jauhi kemungkaran. Kita punya kewajiban nahi mungkar. Tapi caranya juga harus sesuai dengan bimbingan Islam, dengan cara-cara yang tepat, sehingga kemungkaran diselesaikan dengan tanpa memunculkan masalah baru, dengan tanpa memunculkan kemungkaran-kemungkaran yang baru. Ini secara global kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kepada kita semuanya iman dan amal saleh, taufiqul hidayah, dan menjauhkan kita semua dari berbagai macam dosa dan kemungkaran, dan menganugerahkan kepada kita semangat untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan, yang tahu ataupun yang tidak tahu, sehingga lepas dari semua hukuman-hukuman tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.